بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد pembahasan yang lalu kita telah sampai pada halaman yang ke-121 bagian tengah halaman. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan telah jelaskan kepada kita bagaimana menggabungkan antara dalil yang menunjukkan tentang al-wa'ad, janji Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat yang berkaitan dengan al-wa'id, ancaman. Ayat yang dimaksud adalah surat An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sungguh Allah Jalla wa'ala tidaklah mengampuni dosa syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah Jalla wa'ala akan ampunkan dosa selainnya, selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan di sana janji dari Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala akan ampunkan dosa-dosa hamba selama dosa itu tidak mencapai atau tidak berkaitan dengan kesyirikan, dengan syarat atau dengan penjelasan kata Allah Jalla wa'ala, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya, jika hamba tadi mengharuskan untuk diazab, maka diazab di dalam neraka terlebih dahulu, kemudian setelahnya hamba itu akan Allah masukkan ke dalam al-jannah. Namun ketika Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki baginya untuk diazab, dan ini hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya terampuni dan hamba tadi dimasukkan ke dalam jannah. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sementara di sana adanya ayat yang mengandung al-wa'id, mengandung ancaman. Surat Al-Jin ayat ke-23 salah satu contohnya. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha, maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Mengandung ancaman, siapa saja dari hamba yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebatas ayat ini, maka terasa tidak ada harapan hamba tadi untuk masuk ke dalam jannah. Karena Allah Jalla wa'ala telah menyatakan, Nara jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal padanya. Dan kemudian Allah akhiri, abadan, selama-lamanya. Maka memahami ayat tidak sebatas satu ayat, tetapi di sana digabungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga dengan itu, pahamlah kita bahwa ayat An-Nisa tadi mengandung janji harapan dari Allah Jalla wa'ala ketika hamba melakukan dosa selama dosanya tidak mencapai kesyirikan, maka masih ada harapan untuk diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. 6. Demikian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk diazab, yang mungkin azab itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala, maka dia harus mengalami prosesnya. Termasuk diberlakukannya penghapusan dosa-dosa tadi di dunia. Atau juga bisa dilangsungkan melalui azab di dalam kubur. Nah, maka itu semua sebagai bentuk tukaffir hadhihi sayyi'at, menghapuskan dosa-dosanya. Maka kata beliau, wal mukaffirat katsirah. Pada paragraf yang kedua, itu yang kita bahas terakhir, wal mukaffirat katsirah, dan penghapus-penghapus dosa itu banyak. Yubtala bimasaib, ditimpakan musibah-musibah. Yubtala bi'uqubat fid dunya, ditimpakan akibat-akibat atau hukuman-hukumannya di dunia. Au yu'adzab fi qabrih, atau diazab dia di kuburnya. Au yu'ajjal ila yaumil qiyamah, atau mungkin ditunda sampai yaumul qiyamah. Wa yakunu tahtal masyi'ah, maka dengan itu dia di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Al-masyi'ah, kembali kepada ayat An-Nisa, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. 6. Semua untuk melebur dosa-dosa dia, agar kemudian bersih dan layak untuk masuk ke dalam al-jannah. 6. Kita terhenti sampai di situ pada kajian yang lalu. Selanjutnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan masih melanjutkan syarahnya. Hadza madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang merupakan madhhab, merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wa hadza huwal farqu baina asy-syu'abi wal arkan, di mana mazhab ahlus sunnah itu membedakan al-farq baina asy-syu'ab, antara cabang-cabang keimanan, wal arkan, dan kaitannya dengan rukun-rukun keimanan. Sebagaimana penjelasannya telah berlalu. Al-farqu bainas syu'abi wal arkan. Dibedakan menurut ahlus sunnah. Faman taraka syai'an minal arkan. Kita berusaha mencerna lebih lanjut. Faman taraka syai'an minal arkan. Siapa yang meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun yang ada. Maksudnya rukun-rukun iman. Fa'innahu yukaffar. Maka dia dikafirkan. Posisi atau kedudukannya dia telah kufur kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dia tinggalkan sesuatu. Apakah satu rukun, apakah dua rukun, apalagi tiga rukun dan seterusnya. Maka mengharuskan keseluruhan rukun yang enam wajib untuk diimani. Jika dia tinggalkan, fa'innahu yukaffar. Fahimna insyaAllah. Man jahadat tauhida. Siapa yang mengingkari tauhid. La ilaha illallah. Wa asyraka billah subhanah. Dan dia melakukan syirik kepada Allah subhanah. Dia mengingkari tauhid. Dia melakukan penyimpangan tauhid, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana status orang ini? Hadza yukaffar. Maka dia pun juga dikafirkan. Nah, dia telah kufur kepada Allah. Karena tidak dibenarkan tauhid tergores sedikit pun dari bentuk-bentuk kesyirikan. Syirkul akbarkah nam dan syirkul asghar jika terus menerus dia tidak menghentikan bisa meningkat pula kepada syirkul akbar. Maka ini akan membahayakan tauhid la ilaha illallah yang telah dia ucapkan, yang telah dia proklamirkan. Nah, maka di sana ada pembatal-pembatalnya. Maka orang seperti ini yukaffar. Mengapa? Li'annahu tarakar ruknal awal. Disebabkan karena dia meninggalkan rukun yang pertama, persaksian syahadat la ilaha illallah. Bisa dipahami insyaAllah. Wa man jahada. Beliau lebih lanjut menjelaskan. Demikian pula orang yang mengingkari. Ahadar rusul. Salah seorang dari para rasul. Ar-Rusul jama' bentuk tunggalnya Ar-Rusul sinnya panjang Ar-Rusul tunggal Ar-Rusul jama' Ahadur Rusul salah seorang dari para Rasul salah seorang saja sekian dari para Rasul yang ada dia imani ada seorang Rasul saja yang dia kufuri, dia ingkari, yukaffar, maka dia statusnya pun kafir. Tidak ada tawar-menawar. Dalam permasalahan rukun iman yang enam, sebagaimana pula rukun Islam, mengharuskan keseluruhan untuk diimani. Maka keimanan kepada para rasul adalah termasuk rukun iman yang enam. maka siapa yang mengingkari ahadur rusul yukaffar. Mengapa? Li'annahu taraka ruknan. Karena dia telah tinggalkan rukun min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. 6. Wa man jahada al malaikah. Demikian pula orang yang mengingkari para malaikat Allah, yukaffar. Statusnya pula dia dikafirkan. Wa yakhruj min al millah, dan dia keluar dari millah, dari agama Allah, dari Islam. 6. Karena keimanan kepada para malaikat Allah Jalla wa'ala, yakni termasuk rukun iman yang 6, bahkan rukun iman yang kedua. 6. Antu'mina billah wa malaikatih. Fa'innahu yukaffar. Wa man kafara bil ba'thi. Demikian pula seseorang yang kufur, ingkar terhadap hari berbangkit. Hari berbangkit termasuk rukun, rukun iman. Termasuk dari rukun iman, keimanan kepada hari akhir. 6. Dia ingkari, dia tidak meyakini bahwa hari berbangkit itu ada. Bahwa manusia yang telah mati semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sementara dia katakan bahwa manusia sudah mati, ya sudah mati. 6. Tidak ada kemudian kelanjutannya, tidak ada kemudian dibangkitkan hidup kembali nanti di yaumil qiyamah. Maka sikap yang seperti itu adalah ingkar terhadap hari berbangkit, dan dia kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Au jahadal jannata, ataupun juga dia ingkari terhadap adanya jannah. Awin nar, ataupun dia ingkari adanya an-nar. Dalilnya, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. 6. Wal jannatu haqqun wal naru haqqun, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jannah itu hak adanya, nar itu hak adanya, kemudian dia ingkari. Awis sirat, atau dia mengingkari adanya sirat, jembatan yang Allah telah siapkan, yang berada di atas punggung jahannam, yang akan dilintasi masing-masing diri manusia, kondisi masing-masingnya sesuai dengan amalannya. 6. Selamatlah yang selamat, binasalah yang binasa. Kecepatan melalui sirat pun ditentukan berdasarkan amalan selama di dunia. As-sirat, awil mizan, ataupun dia kufur terhadap adanya al-mizan, timbangan untuk menimbang amalan. Keberadaannya adalah secara hakiki di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukanlah sebagai bentuk gambaran belaka sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia, melainkan itu hakiki keberadaannya. Memiliki dua sisi, yang ditimbang adalah amalannya, amalan hamba. Yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amalan hamba. Yang ditimbang pula ashkhas hamba itu sendiri. Berdasarkan riwayat-riwayat yang telah sampai kepada kita. 6. Baik dia mengingkari jannah, atau mengingkari an-nar, atau mengingkari as-sirat, ataupun al-mizan, au syai'an, atau sesuatu saja, mimma sabata min umuril akhirah, dari apa yang sudah ditetapkan perkara-perkara akhirat, fa innahu bidzalika yukaffar, maka dengan itu pula dia dikatakan kafir. Nah, mengapa ada titik dan koma? Mengapa? Li'annahu angkara ruknan min arkanil iman. Karena dia telah mengingkari rukun dari rukun keimanan. Fahimna insyaAllah. Selanjutnya kata beliau, kadzalik, demikian juga, man jahadal qadar, orang yang mengingkari perkara takdir. Wa qala al-amru anf. Naam. Perkara takdir itu sudah berlalu. Naam. Sudah tidak berlaku lagi. Wa lam yasbiq qadarun min Allah. Dan takdir tidak mendahului dari Allah. Innama hiyal musadafah, hanyalah keberadaan takdir akan menjadi berbenturan dengan apa yang dimaukan oleh Allah, kata mereka. Wal umur bisadfah, sedangkan perkara atau urusan atau ketentuan yang ada itu bisadfah, datang secara tiba-tiba. Walaisa hunaka qadar, dan di sana tidak ada takdir yang telah tercatat bahwa dia akan mendapati ini nantinya atau mendapati itu nantinya. Mereka ingkari laisa hunaka qadar, bahwa di sana tidak adanya takdir sama sekali. Sikap seperti ini kama yaquluhu ghulatul mu'tazilah, sebagaimana yang diucapkan atau keyakinan dari kaum mu'tazilah yang ghulat, yang kelasnya kelas ekstrim. Nah, menafikan, meniadakan adanya takdir Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah menetapkan takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Ini keyakinan orang-orang yang beriman. Sementara hal itu dinafikan oleh ghulatul murji'ah. Fa innahu yukaffar aydan, maka yang demikian tadi dikafirkan juga. Ghulatul murji'ah yang tadi telah meyakini prinsip seperti ini, yukaffar. Li'annahu jahadal qadar, karena dia mengingkari takdir. Takdir rukun iman yang keenam, yang tidak bisa dilepaskan dari rukun-rukun yang lainnya. Bahkan tentang takdir sebagai rukun yang terakhir, Allah sebut melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam penegasan dengan wa tu'minah, dan engkau beriman. Hadisnya menyatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jibril ditanya, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang keimanan. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, antu'mina billah. Beliau memulai dengan antu'mina, adalah engkau beriman. Beliau mulai dengan rukun yang pertama. Billah, kepada Allah, wa malaikatih, pada malaikatnya, wa kutubih, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, dan kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Yang keenam tidak kemudian beliau sebut bil qadari wa bil qadari khairihi wa syarrih. Namun yang kita perhatikan bersama, beliau ulang kata tu'mina wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apakah pengulangan seperti ini hanya suatu hal biasa saja? Tentu tidak demikian. Karena pengulangan sesuatu di situ menunjukkan adanya penekanan. Banyaknya terpleset, tergelincir sebagian orang terhadap urusan keimanan yang ini. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pertegas, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Naam. Amma man taraka syai'an. Sedangkan orang yang meninggalkan sesuatu, minasyu'ab, dari kaitannya cabang-cabang. Nah, tadi kaitannya dengan al-arkan. Faman taraka syai'an minal arkan. Maka di sini yang diberikan tanda untuk mengetahui bahwa tadi kaitannya dengan arkan, berikut ini kaitannya dengan asy-syu'ab. Man taraka syai'an minasy-syu'abi. Siapa yang meninggalkan sesuatu dari urusan cabang-cabang keimanan. Fa inna hadza yanqus imanuh. Maka dengan itu berkurang keimanannya. Imma an yakuna naqsan. Bisa jadi bentuk pengurangannya itu likamalihil wajib, untuk kesempurnaan yang wajib. Nilai keimanannya tidak sempurna, berkurang entah berapa persen sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, maka untuk mencapai keimanan yang murni, keimanan yang 100% itu membutuhkan kesungguhan, adanya kesempurnaan, keimanan yang sesungguhnya. Jika ada hamba melakukan bentuk-bentuk perkara, cabang-cabang keimanan, yang itu akan menodai atau mengurangi keimanannya, maka menjadi sebab berkuranglah keimanan, kesempurnaan keimanannya. Nah, au nuqsan likamalihi al-mustahab, atau bisa jadi pengurangannya terkait dengan kesempurnaan yang mustahab. 6. Kesempurnaan yang sifatnya jika dia lakukan maka itu semakin sempurna keimanannya, jika tidak, 6. Maka ini akan berkurang. Lakinnahu la yukaffar bidzalik. Kan tetapi tidak dikafirkan dengan itu. Insyaallah ta'ala kita bisa membedakannya antara perkara rukun dan perkara syu'ab, perkara cabang-cabangnya. Setelah itu Syekh Shalih bin Fauzan mengingatkan kita semua tentang pendalilan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Tentu suatu perkara itu padanya dalil. Maka kita menyatakan kita meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, padanya tentu adillah, dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Amma wa ma daliluz ziyadati wan nuqsan. Dan apa dalil tentang bertambah dan berkurangnya fil iman, terkait keimanan. Wa ma daliluz ziyadati wan nuqsan fil iman. Amma ziyadat daliluz ziyadati. Adapun terkait dengan dalil bertambah iman itu, wa qauluhu ta'ala, firman Allah jalla wa ala, Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman itu. Allah Jalla wa'ala awali dengan adatul hasr, perangkat-perangkat pembatas yang kita saksikan di sini, yaitu innama. Sebagaimana sudah kita pelajari, innama termasuk perangkat pembatas. Sehingga mungkin dengan bahasa kita, hanyalah. Contoh lain, ayat yang menyebutkan innama, At-Taubah, ayat ke-60, terkait dengan pembagian zakat. Innamas sadaqatu, hanyalah sadaqah-sadaqah itu, maksudnya zakat-zakat mal itu. Lil fuqara wal masakin, 8 golongan itu. Innamal a'malu binniyat, bukan sekedar sesungguhnya, tapi hanyalah amalan itu berdasarkan niat. Amalan itu ditentukan dengan niat hamba. Bagaimana dia meniatkan amalannya tadi? Benarkah dia di dalam berniat ataukah tidak? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, al-ulama, jamak dari kata al-alim, orang yang berilmu. Jadi maksud seseorang menuntut ilmu, mempelajari ilmu din adalah untuk mengantarkan khasyatullah. Takut, semakin takut kita semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Terbimbinglah kita dengan wahyu, ayat Al-Quran maupun hadis. Selangkah demi selangkah kita pelajari ilmu tadi untuk semakin kita takut kepada Allah. 6. Amalan yang besar, khasyiatullah, takut kepada Allah Jalla wa'ala dari azabnya, dengan terus berharap kepada jannahnya. Ini tujuan kita mencari ilmu. Namun jika ilmu tadi tidak mengantarkan kepada khasyiah, kepada takut, maka dikhawatirkan ilmu tadi tidaklah bermanfaat. Maka kita berusaha meresapi diri kita masing-masing. Sudahkah ilmu yang kita pelajari itu membuahkan hasil yang namanya khasyiah, rasa takut pada jiwa kita yang sanubari kita yang paling dalam, untuk selalu kita takut kepada Allah pada setiap kondisi, pada dimanapun kita berada, merasa kita diawasi, kita dipantau, dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ini bentuk-bentuk kata innama. Apa tadi? Adatul hasr. Al-hasr artinya pembatasan. Hanyalah orang-orang yang beriman itu siapa? Alladzina idza dzukirallah, yang mana mereka itu jika disebut namanya Allah. 6. Disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, wajila, bergetar, qulubuhum, hati-hati mereka orang-orang beriman itu. Sudahkah kita mencapai kedudukan atau rasa yang seperti itu? Jika belum, maka kita berusaha untuk terus melatih. Ketika ayat dibaca, ketika ayat disebut, kita menyimak, kita langsung merasa mendapatkan peringatan dengan ayat itu. Bagaimana ketika dibaca kita bisa faham? Ya, tentunya dengan belajar, dengan mempelajari makna ayat itu, penafsirannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak mungkin seseorang akan mengerti ayat, dibacakan ayat, hanya sekedar kemudian menggeleng-gelengkan kepala seakan-akan dia paham, padahal tidak paham. Nah, maka yang namanya paham adalah mengerti apa yang sedang dibacakan tadi. Jika belum paham, masih ada kesempatan bagi kita untuk berusaha paham. Yang berusaha kita paham itu kalamullah, ayat-ayat Allah. Waktu dalam kehidupan kita masih ke depan, entah kapan kita akan menemui ajal. Maka kita berusaha dengan waktu yang relatif singkat di dunia, sebatas mana kita sudah mentelaah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu bentuk sikap atau ciri al-mu'minun. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Wa idza tuliyat, dan jika dibacakan alaihim kepada mereka orang-orang beriman itu ayatuhu, terkait dengan ayat-ayatnya Allah, zadat, maka bertambahlah, zadathum, bertambahlah kepada mereka imana, keimanan, bertambahlah keimanan itu kepada mereka. Sudahkah kita demikian? Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, jika dibacakan ayat-ayat Allah jalla wa ala, orang beriman itu zadathum imana. Baru dua saja melalui ayat ini yang disebut ciri orang beriman. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Maka masih ada kesempatan untuk melatih masing-masing diri kita untuk memuliakan ayat Allah jalla wa ala. Kita simak dengan seksama. Kalau tidak mengerti, lekas kita cari apa makna ayat itu. 6. Sehingga dengan berjalannya waktu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali tentang pendalilan bertambahnya iman, zadathum imana. Tampak jelas kalimat itu. Bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dengan apa? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Fadalla ala annal iman, maka menunjukkan bahwa iman itu yazidu, bertambah dengan apa? Bisima'il Qur'an, dengan mendengarkan Al-Qur'an. Baru mendengar, belum lagi mencerna, mengupas, kemudian direnungi, tahapan-tahapannya masih. Maka salah satu bentuk upaya untuk bisa mengerti Al-Qur'an, kita pelajari baik tata cara bacanya, kemudian tajwidnya, makhrajnya, kemudian kita berusaha mengerti kata demi kata, kemudian penafsirannya, dan seterusnya. Masih banyak pekerjaan kita, tugas kita di dunia ini yang kita mungkin belum seberapa. Bagaimana perhatian kita kepada kitabullah. 6. Berikutnya menjadi pendalilan pula bertambahnya keimanan surat At-Taubah 124. Wa idza ma unzilat suratun, dan jika apa yang telah Allah turunkan berupa suatu surat. Faminhum man yaqul, maka di antara mereka, maksudnya mereka di sini yaitu orang munafik. Maka hum tadi bisa beralih terkait dengan konteks dan penafsirannya. Maka hum di sini adalah kaum munafikin. Faminhum, dari kaum munafikin, man yaqul, ada yang menyatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Ayyukum, siapa di antara kalian, zadathu hadhihi imana, yang bertambah dengan keimanan ini. Masa sih kemudian dibacakan surat Al-Quran, kemudian bertambah keimanan. Tidak mungkin itu. Dongeng belaka atau kemudian itu sualan belaka, kata mereka. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Maksudnya mau melecehkan keberadaan Al-Qur'an, melecehkan orang-orang yang beriman. Yang katanya ketika orang beriman itu ketika dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanan mereka. Mana, kata mereka. Ini bentuk sikapnya orang munafik. Fa'ammal ladhina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu, fazadathum imana, maka sungguh bertambahlah keimanan mereka. Di sini letaknya secara jelas pendalilan bertambahnya keimanan. Fazadathum imana wahum yastabshirun, dan mereka itu mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira dengan ayat-ayat Allah. Mereka cinta dengan ayat Allah. Ketika datang suatu peringatan merasa tertegur, mereka bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika disebutkan tentang berita-berita perkara akhirat, semakin bertambah keimanan mereka. Nah, demikian menyikapi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan dua dalil, Al-Anfal ayat yang kedua, At-Taubah 124, sekaligus diingat-ingat, dihafal. 6. Dalil tentang bertambahnya keimanan, surat Al-Anfal. 6. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah. Ini jadi tugas antum, dihafal di rumah. 6. Dihafal. Wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Dan juga surat At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum kadza wa kadza, dan seterusnya. Dalla ala anna al-iman yazidu binuzulil Qur'an. Menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah dengan turunnya Al-Qur'an, wa sima'ih, dan dengan mendengarkan. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala pada surat Al-Muddathir ayat yang ke-31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ وَالتَّصْدِيقِ. Maka berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan juga dengan at-tasdiq, tentang pembenaran. InsyaAllah berkaitan dengan makna Al-Muddathir ayat ke-31 pada kajian mendatang bi'idhnillahi ta'ala.